طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد جماعة صلاة المغرب Masjid atau Musalla Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam kali ini kita diberi kemudahan untuk kembali belajar hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pada bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Khadil Garam rahimani wa rahimakumullah, di antara yang mendukung agar kita selalu mudah untuk belajar selain semangat itu sehat. Maka karena batuk dan flu itu mudah menyerang kita, sepertinya di hari-hari ini seperti itu, maka hendaknya kita pintar-pintar jaga kesehatan. Ya. Makan teratur, istirahat juga teratur, dan bisa mengukur kekuatan badan kita. Agar ilmu kita tetap terus diusahakan bertambah, belajar, amalan kita juga terus berusaha ditingkatkan. Namun apabila qadarullah kita sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberi kabar gembira, idza maridul abdu aw safara kutibalahu ma kana ya'maluhu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka akan tetap dituliskan pahala untuknya dari amalan yang dia rutin. Di saat dia tidak safar dan di saat dia sehat. Jadi ketika kita sehat, ketika kita tidak bepergian, diusahakan rutin beramal soleh. Karena ketika kita jatuh sakit, walaupun tidak ikut taklim, tidak ikut sholat di masjid, kita tetap dapat pahala sholat di masjid. Walaupun sholatnya di rumah, kita tetap dapat pahala sholat di masjid dan dapat pahala taklim. Tapi cari rekaman, karena ilmunya tidak langsung tertransfer begitu saja. Nah, ini hadis yang kita bahas di malam kali ini dibawakan oleh Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahmatullah Ta'ala Alayh. Qala an Ibni Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Siapa beliau? Sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpaut umurnya sangat jauh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau kurang lebih umurnya masih belasan tahun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas di tangan seseorang. Bukan dipegang, tapi dipakai. Ya, bukan dipegang. Kalau pegang beli untuk istri enggak apa-apa. Ini dipakai. Fa naza'ahu fatarahahu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mencopotnya dan melemparnya. Perbuatan atau ucapan? Perbuatan. Wakal seraya bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang dari kalian sengaja meletakkan bara api neraka di tangannya. Faqila lirrajul. Maka dikatakan kepada seorang yang telah dibuang cincinnya tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama dzahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak pergi. Rasulullah copot, buang, terus Rasulullah pergi. Seraya memberikan penjelasan tadi. Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang dari kalian telah sengaja meletakkan bara api neraka di tangannya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak pergi, ada orang di samping laki-laki ini mengatakan, "Khudh khatamaka intafi' bih." Ambil cincinmu, ambillah manfaat darinya. Kan dibuang tuh emas, dibuang. Ambil cincinmu, kemudian manfaatkan. Tidak harus dipakai. Diambil, mungkin dijual, gitu loh. Kan jadi bisa untuk beli tepung, korma. Qala la wallah. Kata sahabat ini, tidak mau demi Allah. La akhudhuhu abadan. Aku tidak akan mau mengambilnya lagi selama-lamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Taraha itu artinya diletakkan atau dibuang. Kalau bahasa kita taroh. Kalau bahasa Arabnya taraha. Maka orang sekarang kalau di Yaman bilangnya troh, itroh. Padahal kalau di sini taroh. Taroh. Ya. Kalau di sana troh, itroh. Ya. Letakkan. Ya. Tapi ini posisinya bukan diletakkan gini, sama Nabi dilempar. Demi Allah, aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti ketundukan sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan halal diambil apa enggak? Halal, emas dijual kan tidak dipakai kan halal. Yang haram kan dipakai ini. Itu yang haram. Tapi demikianlah perasaan tunduknya sahabat pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sangat terbalik dengan salah seorang yang tidak husnudzon kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa Rasulullah melarang ini? Kenapa Rasulullah mengharamkan emas, padahal emas termasuk dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa Rasulullah tidak mendahuluinya dengan kelembutan, tapi langsung diambil, dibuang, baru bicara, kan gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alur kronologinya, diambil, dibuang, baru menjelaskan. Tegas apa enggak? Tegas. Berarti memang sangat penting. Kenapa? Karena laki-laki memakai emas dosa besar. Laki-laki pakai emas dosa besar. Jadi kalau kita melihat laki-laki pakai kalung emas, secara lahiriah dia fasik. Tapi kan bisa jadi tidak tahu. Iya benar. Bisa jadi tidak tahu, mudah-mudahan nam dosanya diringankan. Tapi itu adalah penampakan orang melakukan dosa besar. Kalau misalnya ada orang minum khamr, dosa besar kan? Minum khamr karena diancam had, minum khamr itu dosa besar. Walaupun dia tidak tahu hukum minum khamr ternyata haram, kan secara lahiriah dia telah melakukan kefasikan. Ya. Atau parahnya lah, orang tidak mengerti kalau zina itu haram. Kita lihat dia berzina. Walaupun hewan saja kan enggak mau ya. Hewan saja kan enggak mau. Tapi taruhlah lah, kita bodoh-bodohan. Ya. Orang kita lihat berzina. Kita katakan dia fasik kan? Secara lahiriah amalan dia, entah kita tahu dia tahu hukum atau tidak, yang jelas dia melakukan pelanggaran syariat. Dan pelanggaran syariatnya bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Atal muallif rahimahullah bihadzal hadis fi babil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Li'anna fihi taghyiral munkari bil yad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini dalam bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, karena kandungan hadis ini adalah merubah kemunkaran dengan tangan, dengan kekuatan. Ya, kalau al-amru bil ma'ruf memerintahkan. Ya. Memerintahkan itu dengan lisan. Tapi kalau beliau ini langsung dengan tangan perbuatan. Sudah nanjak. Kalau al-amru bil ma'ruf tingkatan awal, an-nahyu anil munkar juga masih tingkatan awal, tapi kalau sudah taghyirul munkar ini sudah aksi. Sudah apa? Sudah aksi. Sudah memang penerapan. Sudah memang penerapan. Fa inna libasar rajuli dzahaba muharramun munkarun. Dikarenakan laki-laki memakai emas adalah haram dan munkar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzahabi wal harir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan tentang emas dan sutra, annahuma uhilla linisa'i ummati wa hurrima ala dhukuriha. Sahih Abu Dawud. Sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bahwasannya emas dan sutra keduanya halal untuk wanita dari umatku dan haram atas yang laki-laki dari umatku. Haram. Maka tidak boleh laki-laki pakai cincin emas. Tidak pula kalung emas. Tidak pula gelang emas. Ya. Dan apapun itu. Apalagi pakai anting-anting emas. Ya. Nah. Bukan emas, Tad. Ini karet. Ya jelek juga. Udah bolong. Ya. Nah. Tidak nambah ganteng. Ya. Tidak nambah duit. Tambah ilfil. Orang lain jadi tambah gak suka. Ini lubang peralon apa-apa. Mending ya. Itu loh yang inhaler. Inhaler itu. Dibikin anting-anting. Masya Allah. Ya. Tapi itu juga PR kita. Kalau dilihat KTP-nya bisa jadi muslim. Itu anak-anak pang itu. Itu bisa jadi ya anaknya muslimin. Ya. Naam. Apa mereka bisa tobat? Bisa. Hati itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi udah tatoan, Ustaz. Gak apa-apa. Orang tatoan tobat bisa masuk surga. Daripada gak tatoan tapi ngeyel. Ya. Mantan orang tidak baik itu lebih baik daripada mantan orang baik. Ya. Nah. Seandainya ini orang nih. Tidak tatoan. Tapi juga gak mau beramal soleh. Ya mending orang tatoan. Telah berbuat dosa, kemudian bertobat, terus beramal soleh. Iya kan? Iya. apalagi sudah enggak tatoan, rajin menuntut ilmu, rajin ibadah, ini lebih the best lagi. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Yajib an yatajannaba adh-dhahaba kullah. Laki-laki umatku wajib meninggalkan emas dengan berbagai macam olahannya. Ya. Kecuali kebutuhan. Kebutuhan itu contohnya apa? Gigi palsu. Lan jenengan giginya copot dua nih. Ya. Kalau kelinci kan dua, yang lain enggak ada. Nah, kalau antum copot dua di sini kan jelek juga ya. Jelek juga. Itu boleh pakai gigi emas. Karena memang apa? Kebutuhan. Seperti pakai gigi palsu ini diamalkan oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala an. Afwan, saya lupa beliau pakai apa enggak, tapi yang saya ingat, jelas ingat beliau itu copot memang sininya. Ya. Nah, perlu dicek lagi di kisah beliau ya. Nah, karena beliau itu mencabut mur yang masuk pada kepala Nabi alaihi salatu wasalam di perang Uhud. Jadi begitu dicabut, tak, jatuh ini, giginya jatuh. Ya, karena dalam. Kemudian juga yang kedua, ya, cabut lagi, copot lagi. Tadinya yang mau nyabut itu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi berhubung Abu Ubaidah meminta, Abu Bakar, udah saya aja. Saya aja. Itu para sahabat. Ya, para sahabat itu kalau urusan berkorban untuk Rasulullah rebutan. Ya, rebutan. Nyari apanya? Nyari muka? Enggak, nyari pahala. Bukan cari muka. Ya. Cari pahala. Yang jelas pakai gigi palsu boleh. Pakai gigi palsu apa? Boleh. Nah, karena itu apa? Kebutuhan. Bukan untuk berhias kan? Masa gigi gini, gitu. Enggak. Bukan juga. Itu untuk kebutuhan. Kebutuhan ngunyah atau kebutuhan apa? Ini. Agar tidak bolong ya. Wa dzalika anna dzahaba innama yalbasuhu man yahtaju ila zinati wat tajammul. Yang demikian itu emas memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berhias. Ya kaum wanita, kaum wanita. Kal mar'ah, perempuan. Perempuan memang butuh untuk berhias. Qala Allah Azza wa Jalla أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 18. Atau apakah orang yang dipersiapkan untuk berhias, yakni perempuan, وَهُوَ فِي الْخِصَامِ, dalam keadaan dia urusan bantah-membantah, ngomong itu tidak begitu jelas. Ya. Yakni an-nisa, yakni perempuan. Perempuan itu memang dari kecil saja diajarkan untuk pintar dandan. Nduk, perempuan ya rajin mandi. Bantu ibu nyapu. Sampai ada istilah yang kurang tepat. Kalau perempuan nyapunya enggak bersih, suaminya brewoken. Kumisnya jelentir, dawa, panjang. Ya enggak juga. Kalau punya lehnya kan gagah. Memang itu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi itu untuk mentarhib. Untuk apa? Menyemangati agar punya putri itu tidak malesan. Rajin, nata kamar. Ya, nyuci piring, bersih-bersih. dan juga memakai emas. Memakai apa? Emas. Kalau kita bisa beli emas, ya putri kita dibelikin emas. Ya. Kalau kebetulan hilang, ya marah boleh, tapi jangan kebablasan, ya. Ya namanya emasnya jatuh misalnya di mana, anak kecil sih. Ya. Tapi itu untuk melatih dia bahwa perempuan itu jangan tomboy. Perempuan itu feminim. Perempuan itu apa? Feminim. Memang harus feminim. Ya. Ini. Jadi perempuan itu memang butuh emas. Ya. Tapi tidak wajib. Kalau wajib suaminya mumet. Ya. Tidak wajib pakai emas. Tapi kalau memang kita bisa beli emas, kita menghadiahkan kepada istri itu baik, bagus. Ya, bagus. Kalau istri kita indah, bagus, kan kita juga yang senang. Kita juga yang senang. Demikian pula laki-laki juga sebaliknya. Berhiaslah untuk istrinya. Tapi bukan pakai emas. Maksudnya laki-laki ya rajin mandi. Ya. Kalau punya rambut sisiran. Ya. Kalau enggak punya rambut ya enggak. Ya. Nah. Yang bersih, tampilannya bersih. Ya. Kalau suami itu bersih. Rajin sikatan. Rajin sampoan. Rajin mandi. Wangi juga. Istri juga senang. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, periwayat ini nih. Beliau itu kalau jalan, itu sampai orang bingung. Kalau pas gak lihat gitu, orang tuh bingung. Ini misik lewat apa Ibnu Abbas ini? Gitu. Karena sangat harum Ibnu Abbas itu. Dan orang Arab itu berbangga dengan parfum. Ya. Coba antum misalnya umroh gitu ya. Itu orang Arab yang asli loh, Arab Saudi. Itu semeribit sekali wanginya. Wangi banget. Kalau kita kan paling minyak wangi harga 20 ribu, 25. Mereka itu jutaan. Minyak wangi. Ya. Ini memang tidak wajib. Tapi kalau barakallahu fikum, wangi itu menjadi kebanggaan. Ya kalau antum wangi, istri antum juga senang. Kalau antum wangi, istri antum juga senang. Paling tidaknya bau leh boy. Bau nuvo lah. Kalau baunya keringet terus, ya juga pusing. Ya, ini suami apa kuli? Ya kuli, terus suami. Karena suaminya bekerja sebagai kuli. Ya, nah. Dan itu tidak, bukan sesuatu yang rendah ya. Karena bekerja itu ya yang penting halal itu mulia. Nabi Zakaria tukang batu kok. Nabi Zakaria tukang batu. Tukang bangunan gitu loh. Nabi Saleh penjahit. Nabi Muhammad penggembala. Walaupun setelah dijadikan nabi beliau berperang. Karena jatah ghanimahnya dapat. Ya. Nah. Apa perang orang keringetan? Masa perang di bawah AC? Itu namanya perang digital, ya. Perang zaman itu ya kena panas, kena debu, fisabilillah, ya. Nam, ini. Dan nabi-nabi yang lain ya ada yang jualan kayu bakar. Berarti jualan gas bagus tadi, bagus. Ya itu. Zaman dulu ya kayu bakar, yang itu sekarang jualan gas, gitu ya. Boleh. Ya. Nam, ini. Jadi kembali. Laki-laki juga bersih-bersih agar ya istrinya juga nyaman, anaknya juga nyaman ya. Abi mah bau ketek. Ya. Iya, nanti dulu, Ndok. Ini mau mandi. Ya mau mandi ini. Barakallahu fikum. Ya. Jadi jangan kita nuntut istri kita bersih terus, wangi terus, kitanya enggak. Salah. Itu salah. Ya. Nah, tapi saya enggak punya istri, Ustaz. Belum punya suami. Ya kan punya teman. Teman kamu juga kalau sholat di samping kamu, baunya bau yang tidak sedap, besok lagi tidak mau lagi sholat di samping antum. Karena ahlul bid'ah apa? Enggak mau sholat di samping. bukan ahlul bid'ah, ahlul bau. Apalagi kalau kita, jangan ya, jangan, mudah-mudahan jangan. Masih ngerokok. Kalau orang ngerokok kan bau ya, gak enak. Dia baru baca Quran tuh udah semeribit itu. Ya. Tapi jangan ngerokok ya Pak, jangan ngerokok, kasihan. Kasihan diri kita dan tetangga kita. Nah, ini. Barakallahu fikum. Laki-laki juga berhias, tapi jangan pakai emas. Jangan pakai apa? Emas. Kalau perempuan, pakai emas. Ya, boleh. Kalau perak, boleh. Kalau perak apa? Boleh. Jadi, laki-laki pakai cincin perak, boleh. Ya, boleh. Saya ulangi ya, boleh. Bukan wajib. Jangan menjadi ciri khas. Kalau enggak pakai cincin, bukan jamaah royan. Wah. Bukan gitu, ya. Pokoknya pakai cincin itu boleh, bukan wajib. Nabi SAW dulu juga enggak pakai cincin. Kecuali setelah menerima masukan, kalau pemimpin-pemimpin negara tidak mau menerima surat kecuali dengan stempel, baru Nabi pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu untuk kebutuhan. Paham ya? Jadi tadinya Rasulullah enggak pakai cincin. Tapi berhubung beliau kepala negara, beliau itu pemimpin muslimin, ya. Kalau ngirim surat dengan isi dakwah harus ada stempelnya bahwa ini benar-benar surat resmi gitu loh. Baru beliau pakai cincin. Nah. Kalau kita pakai cincin, ya. Naam, dilihat maslahat dan manfaatnya. Kalau misalnya tambah ganteng gitu ya tafadhol ya. Jenengan lah pakai cincin tambah ganteng gitu. Ya, soalnya gantengnya enggak di muka, di tangan. Ya. Iya, barangkali tangannya keker gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, kan macam-macam ya namanya orang itu. Ya, dari bagian fisiknya itu ada yang disenangi itu tidak mesti wajah. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam menyarankan kalau laki-laki sama perempuan mau menikah untuk nazar. Wajib enggak, tapi kan disyariatkan untuk apa? Nazar. Kalau dia bilang saya siaplah, enggak mau nazar-nazar enggak apa-apa. Ya tafadhol juga, tapi Rasulullah menyarankan kepada sahabat yang mau menikahi wanita Anshar, kalau kalian mau menikah ya kurang lebih ya, lihatlah. Kenapa? Karena wanita Anshar itu di matanya ada sesuatu. Ya, ditafsirkan, dijelaskan agak sipit. Barangkali tidak suka dengan perempuan yang matanya sipit. Senangnya yang matanya gede atau sedeng. Kan gitu bisa jadi kan? Oh, selera masing-masing. Ya, selera masing-masing. Ya. Lihatlah bagian tubuh yang dengannya engkau kepingin menikahinya. Ya. Ini pas lihat tangannya seneng, lihat tangannya ya udah ya, mukanya menurut kamu pas-pasan tapi tangannya ge seneng ya udah. Nah, dan pakai yang sahih, perempuan ketika dinazar ya pakai baju yang biasa di depan mahramnya. Di depan apa? Mahramnya. Barakallahu fikum. Ini. Dan bukan untuk main-main ya, nazar itu memang benar-benar pengen menikahi, bukan memang main-main pengen lihat akhwat ini, pengen lihat akhwat ini, pengen lihat akhwat itu, nggak jadi, ya lama-lama antum tua nggak laku sekalian, ya. Nah, karena zalim sih, orang zalim kan akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi laki-laki boleh melihat, perempuan boleh menolak. Ya. Sudah melihat, kita cocok, yang perempuan tidak mau ya jangan baper. Berarti bukan jodoh. Berarti bukan apa? Bukan jodoh. Nah, ini. Kita lanjutkan. Apa hukum tukar cincin ketika mau menikah? Ya, karena saya itu ya, pengeret jere. Ya, pengeret untuk mengikat. Jadi begitu lamaran, terus tukaran cincin. Ya, Kalau namanya antum A, ya cincinnya A. Kalau yang perempuan V, F gitu ya, ya F. Tukeran gitu. Itu namanya dublah. Kalau bahasa Arabnya namanya apa? Dublah. Cincin apa sih? Perkawinan atau apa? Cincin yang untuk misalnya yang lamar gitu. Ya. Ketahuilah, ini adatnya Nasrani. Ya, pakai cincin memang boleh. Tapi kalau ada keyakinan menambah kecintaan, ini enggak boleh. Ini bisa jatuh pada syirkun asghar. Pada syirkun apa? Asghar. Yang memberikan cinta itu Allah Subhanahu wa taala, bukan cincin itu. Dan kenyataannya banyak orang yang sudah lamaran bubar. Bubar kan? Bubar, ya. Tapi barakallahu fikum, kalau hanya sebatas pakai cincin, paling tidaknya niru orang Nasrani. Itu paling ringannya adalah mirip dengan orang Nasrani. Ya. Paling parahnya bisa sampai kesyirikan tadi. Kalau enggak pakai pengeret ini nanti rumah tangganya jadi enggak baik. Ya. Ini justru untuk apa? Untuk mengikat. Maka baiknya kalau sudah ada lamaran, cepat-cepat dinikahkan. Jangan setahun, dua tahun kemudian baru nikah. Ya, ini seringnya jadi bubar. Seringnya jadi apa? Bubar. Berarti, kalau kita besok mau menikahkan putri kita, atau putra kita, jangan mewajibkan adanya tukar-menukar cincin. Ya, nah, kalau mau ngasih cincin sebanyak-banyaknya kepada putriku nanti, begitu nanti kamu nikah, silahkan putriku dibelikan yang paling gede, gak apa-apa. Ya, boleh lah. Tapi kalau pas kaboten ya jangan dipakai. ada cincin yang berat banget ada? Ya barangkali aduh gede gitu ya. Nah, ini. Barakallahu fikum. Jadi, ahsan ketika terjadi lamaran itu tidak pakai cincin dublah. Karena itu adatnya Nasrani. Adatnya Nasrani. Dan sudah merasuk pada muslimin. Sudah merasuk pada muslimin. Ya, naam. Ini. Jadi tidak wajib. Ya, orang lamar kok gak bawa cincin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini. Bahkan mereka itu ya naruh cincinnya aja pakai ritual, ya coba dikelingking dulu jari manis kemudian ini ya sama pendetanya, nah nanti oh pasnya di sini ya kayak tatoyur tahu kan, tatoyur. Nah tatoyur itu anggapan baik atau anggapan buruk, ini nggak boleh karena yang memberikan manfaat dan mudarat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya keras. Bolehnya keras di dalam merubah kemungkaran apabila dibutuhkan. Apabila apa? Dibutuhkan. Dan memang wewenang kita. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu seorang guru, gurunya sahabat ini kan. Dua pembimbingnya. Berarti kan namanya guru pembimbing kan di dalam hati sahabat ini dihormati, ya enggak? Iya. Dua beliau sebagai pemimpin muslimin. Jadi punya kewenangan apa enggak? Punya kewenangan. Bukan teman biasa kayak gini. Ya, teman biasa kayak gini, akrab-akrab kurang akrab, ya, belum ada sisi penghormatan lebih. Ya. Nah, lihat lagi ngerokok langsung pah. Ya. Ngerokok terus. Ya. Nanti jadinya apa? Kerusakan. Ya. Nah, kerusakan. Tapi sekali lagi lah, jangan sampai ada yang ngerokok ya. Nah. Falyuballighi syahidul ghaib. Yang datang mengkhabarkan yang kepada yang tidak datang, ya. Nah, ini. Atau melihat orang pakai cincin langsung ditarik, malah dikira jambret nanti kita. Ya. Haram. Jangan, jangan sabotase. Jangan sabotase. Al-lin wal hikmah. Ya. Ini kan makanya disebutnya boleh kalau dibutuhkan. Lah, kalau tidak dibutuhkan berarti kelembutan didahulukan. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu pekewuhan. Orang Indonesia itu lebih tersentuh dengan kelembutan. Bukan akhlak barbar. Barbar itu nama tempat di sana, suku barbar di Afrika. Memang orangnya keras ya, memang orangnya keras. Makanya dalam sejarah, wallahualam ini benar apa salah ya, tapi katanya Indonesia itu Islam masuk dengan orang dagang kan. Pernah dengar ya? Ya, benar atau salahnya? Kalau misalnya benar, berarti kan dengan akhlak. Berarti dengan apa? Akhlak. Kalau Afrika sana, memang dengan jihad. Memang dengan apa? Jihad. Jadi orang-orangnya kita ini adalah orang-orang yang lebih tersentuh dengan akhlak. Dengan apa? Akhlak. Ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang kita berwenang dan memang ditegurnya harus keras. Ya. Entah istri kita, anak kita, ya. Boleh. Ya, boleh. Karena kita kan kepala keluarga sih. Kepala keluarga. Ini anak memang harus keras. Kalau lembek-lembek dikira tidak ditegur. Ya. Anak kita sendiri, bukan anak tetangga ya. Anak kita sendiri. Taghyirul munkar berbeda dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar masih lisan. Tapi kalau taghyirul munkar bisa dengan apa? Tangan tadi. Lebih tegas. Lebih apa? Tegas karena sudah merubah sih. Sudah apa? Merubah. Kekuatannya lebih. Al-amru fahuwa wajibun bikulli hal. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wajibun bikulli hal. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wajib di setiap keadaan. Di setiap apa? Keadaan. Tapi taghyirul munkar dilihat keadaan. Kalau taghyirul munkar itu membutuhkan kekuasaan, membutuhkan kewenangan. Tapi kalau al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu bisa dari selevel. Dari teman ke teman, kan gitu. Tapi kalau sudah eksekusi, itu harus yang dari atas. Dari apa? Atas. Biasanya kalau seleting eksekusi, jadi ribut. Kenapa? Karena balas-balasan. Oleh karenanya hukum had yang menegakkan pemerintah, apa ketua organisasi? Pemerintah. Soalnya kalau pemerintah tidak akan bisa dituntut balik. Karena mereka punya kekuatan. Dan dihormati serta disegani. Ini. Li'annau laysa fihi taghyir. Karena yang namanya merintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Ini belum eksekusi. Bal fihi amrun bil khair wa nahyun 'anil syarr. Hanya sebatas memerintahkan yang baik dan melarang dari yang tidak baik. Wa fihi aidan. Da'watun ilal khair wal ma'ruf wa ila tarkil munkar fahadihi salasatu maratib da'wah wa amrun wa nahyun wa taghyir. Ya, jadi ada tiga tahapan. Satu, mengajak. Ya. Dua, memerintahkan dan melarang. Ya. Kalau sudah diulang gini, sudah dikasih ilmu, kan ini dakwah namanya. Berarti saya anggap antum ini sudah berilmu. Nah, begitu dianggap sudah berilmu, berarti ketika saya perintahkan, saya larang dari yang munkar, itu sudah pas. Kenapa? Karena sudah didasari ilmu dan sama-sama sudah paham. Ya. Kemudian kalau sudah diperintahkan, dilarang, tetap masih membantah, membangkang, melanggar. Kalau kita punya kewenangan, harus ditindak. Harus apa? Ditindak. Itu tingkatannya seperti itu. Ya. Mana mungkin orang diperintahkan sholat semangat kalau belum tahu keutamaan sholat. Kan gitu. Ngapain sholat? Keutamanya emang apa? Kan gitu nanti dia. Makanya kita juga perlu untuk mempelajari keutamaan dan keindahan agama Islam. Itu setiap muslim hendaknya punya. Apa sih keistimewaan, keindahan agama Islam? Agar sebelum kita perintah non-muslim masuk Islam, kita terangkan mereka Islam itu begini loh. Islam itu begini, Islam itu begini. Itu dakwah. Ya. Nanti kalau sudah mulai masuk, kita perintahkan. Ayo antum masuk Islam. Nah kalau tiba-tiba diajak, ayo masuk Islam. Ayo masuk Islam. Emang Islam apa sih? Kan gitu. Ini. Barakallahu fikum. Jangan sampai orang Islam tidak mengerti keutamaan Islam. Tidak mengerti keutamaan Islam. Salah satu keutamanya apa, Pak? Ya. Islam itu agama yang sangat lengkap. Antum kalau punya apa-apa kan senangnya yang lengkap ya. Iya. Masa mobil enggak ada pintunya senang? Enggak mungkin. Ya. Nah, mobil enggak ada bannya senang? Enggak mungkin. Rumah pintunya masih terbuka, jendelanya enggak ada, senang? Enggak mungkin kan? Senangnya apa-apa yang lengkap. Agama juga yang lengkap. Islam itu agama yang lengkap. Mau bahas apa? Bahas janin, udah ada hukumnya. Bahas TA, udah ada hukumnya. Bahas ABG, ada hukumnya. Bahas pranikah, ada hukumnya. Pas nikah, ada hukumnya. Pas punya anak, pas mantu, pas punya cucu, pas mati, ada hukumnya. Dari lahir sampai mati, ada hukumnya. Maka sampai ada orang jualan baju bayi sampai kain kafan. Ya, menyediakan baju bayi sampai kain kafan. Karena setiap umur itu dia punya jualan. Jualan semua itu. Dan pembahasan kubur juga dibahas. Pembahasan akhirat dibahas dengan detail. Itu Islam. Ya. Kebersihan dibahas. Kerapian dibahas. Ekonomi dibahas. Kesehatan dibahas. Ibadah dibahas. Akhlak dibahas. Itu Islam. Ya. Kamu non-muslim apa? Ya kan gak lengkap dia. Ya. Nah. Islam itu lengkap, seibadah-ibadahnya bervariatif. Maka orang muslim yang baik tidak akan bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa kerja bakti, bisa bekerja, bisa sholat, bisa puasa. Ya. Nah, ini. Barakallahu fikum. Wa fihi aidan dalilun ala jawazi itlafi ma yakunu bihil munkar. Di dalam hadis ini dalil diperbolehkannya merusak sesuatu yang dengannya kemungkaran ada. Kemungkaran apa terwujud? Tadi kan emas itu dicabut oleh Nabi dibuang. Jadi boleh kita itu ya merusak sesuatu yang itu menjadi kemungkaran. Ya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarahahu lamma naza'ahu min yadihi wa lam yaqul lahu khudhu. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang cincin itu, kemudian setelah dilempar Nabi tidak mengatakan nanti diambil, enggak. Dibuang aja terus Nabi terangkan terus pergi. Ini anak nge-game terus nih. Buang HP-nya. Buang. Dah, kita jalan lagi. Waktu itu mahal, Nak. Kalau kamu gim-giman terus, kapan kamu hafal Quran? Kapan kamu ngerti hadis? Kapan kamu mengerti ilmu-ilmu? Ya. Kamu tidak akan masuk surga karena gim. Karena kamu masuk surga karena ilmu yang diamalkan, berbakti kepada orang tua. Sini, ber. Ya. Diambil lagi aja. Abinya udah pergi, ya. Ya. Nah. Jadi boleh apa enggak? Boleh. Ya. Tidak kemudian bapaknya ditegur, "Mubazir bi, ya, HP ini merupakan pembelian. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin." Ya, sesungguhnya orang-orang yang suka mentabzir ini adalah temannya setan. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa enggak ngerti emas itu berharga? Ngerti kan? ngerti. Apa itu mubazir? Mubazir itu adalah menggunakan harta yang tidak bermanfaat untuk dunia ataupun agama. Itu namanya mubazir. Ya. Kalau kita bangun rumah ya agak bagus, ya bukan mubazir. Kan memang untuk kepentingan dunia. Atau kita wakaf 1 miliar untuk bangun masjid. Ya, kan tidak dikatakan mubazir karena itu untuk apa? Agama. Bisa dipahami ya? Naam. Khudh wa a'tihi ahlaka masalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mengatakan nanti emasnya diambil, dijual, terus bisa untuk beli tepung. Enggak. Nabi alaihi wasallam cuma mencabut, dibuang, terus diterangkan, ini adalah jamrah minan nar, kemudian beliau berjalan. Apa? Berjalan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kenapa sahabat tidak mau mengambil lagi? Karena sahabat ini faham. Nabi alaihissalatu wassalam ingin mendidiknya dengan cara menghilangkan sebab. Dengan cara menghilangkan apa? Sebab. Li'annahu hasalat bihil ma'siyah. Karena dengan benda ini kemaksiatan terwujud. Ya. Kemaksiatan apa? Terwujud. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika terlalaikan dengan kuda-kuda pilihan, ya, Nabi Sulaiman langsung kuda-kudanya itu disembelih. Kuda pilihan mahal apa enggak? Sangat mahal. Ya. Sangat mahal. Tapi beliau hilangkan sebab itu. Hilangkan sebab itu. Ini. Fa idza ra'a al-insan anna shay'an min malihi alha an ta'atillah wa arada an yutlifahu intiqaman min nafsi wa ta'ziran laha fa inna dzalika la ba'sa bihi. Kalau orang melihat dirinya tersibukkan dengan sesuatu harta yang dia miliki, kemudian dia lenyapkan, itu boleh saja, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia misalnya punya bola. Bola ini membuat dia lalai. Dia beledosin, dur. Ini membuat lalai, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Tapi kalau dia punya moge, misalnya, motor gede. Ini melalaikan ini, jadi kita touring-touring saja. Gak menuntut ilmu. Ya, jangan dibuang ya, dijual saja. Jadi, dijual. Agar tidak melalaikan ini moge ini, motor gede ini. Ya. Kalau saya punya moge ini, jadi punya klub, akhirnya saya tidak pernah taklim lagi. Sibuk dengan perjalanan kemana-mana dalam keadaan antum sedang berjalan menuju Allah, setiap hari umurnya berkurang. Ya. Naam. Apa enggak boleh touring? Ya boleh-boleh saja touring namanya saja. Naam ini, tapi lihat ada maksiatnya atau tidak. Ya antum boleh lah, namanya antum mau muter-muter Indonesia silakan. Touring sana, ya boleh. Namanya perjalanan. Tapi ya itu, jangan kemudian ada fanatik, ada kemaksiatan. Ya. Ini. Barakallahu fikum. Dijaga. Keimanan itu memang harus dijaga. Kita itu terus berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kita lanjutkan. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah dalil memakai emas bagi laki-laki adalah salah satu dosa yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang akan kena api itu tangannya. Karena tangannya itulah yang bermaksiat. Dan ini diperkuat dengan hadis-hadis yang semisal. Contoh, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Kain yang di bawah mata kaki, dari atas menjulur sampai melewati mata kaki, maka tempatnya di dalam api neraka. Berarti kan bagian bawahnya saja yang kena api neraka. Sebagaimana tadi tangannya saja. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit dari api neraka karena wudu tidak terbasuh. Jadi ini dalil bahwa neraka itu bisa hanya mengazab bagian-bagian tubuh manusia. Tidak mesti semuanya gitu. Kadang tangannya saja karena tangannya bermaksiat. Kadang kakinya saja karena kakinya bermaksiat. Terkait hadis ma asfala minal ka'baini fa finnar, semua kain yang ada melewati mata kaki itu tempatnya di dalam api neraka. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah taala terkait fenomena sebagian orang yang pakai celana cungklang, tapi cungklang banget. Memang benar ada hadis, ya, celana atau sirwalnya seorang muslim itu di tengah betis. Nah, sekarang betis itu apakah dari ini? Dari apa ini? Dengkul. Apa bahasa Indonesia dengkul itu? Lutut, ya. Lutut sampai bawah itu apakah itu batasan betis atau hanya daging yang nonjol? Daging yang nonjol itu. Kalau yang dianggap daging yang nonjol kemudian diambil setengah kan jadi tinggi banget, ya. Jadi tinggi banget. Yang jelas kemudian beliau menasihatkan, kalau memang masyarakat kita terlalu sensitif dengan kain yang begitu tinggi, silahkan lebih diturunkan lagi. Yang penting jangan melewati mata kaki. Paham? Nah, misalnya ini agak mepet mata kaki segini. Gak apa-apa, yang dilarang kan yang melewati. Ya, kalau masyarakat melihat ini adalah sesuatu yang sangat aneh, sehingga membuat mereka tidak mau belajar tauhid, belajar sunnah, karena kita itu kok cungklang banget gitu, ya. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah memberi nasihat, ya sudah, ya, lebih diturunkan lagi, yang penting jangan sampai menutupi mata kaki. Itu tidak haram. Tidak apa? Tidak haram. Bisa dipahami, ya? Itu namanya al-hikmah fid dakwah. Ya, hikmah dalam berdakwah. Hikmah dalam apa? Berdakwah. Yang penting jangan mengebiri syariat. Bisa dipahami, ya? Kalau haram ya tetap haram. Tapi kan ini masalahnya boleh. Ya. Cuman afdol atau tidak afdol. Di saat nanti kalau sudah mulai berilmu, sudah mulai paham, kan nanti mereka tidak akan mengingkari kalau diangkat lebih sedikit lagi. Ya. Nah, bagaimana orang tidak mengatakan kebanjiran apa? Yang celana kita segini, ya. Ya agak wajar juga kan? Kita yang membuat mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti itu. Padahal syariat membolehkan diturunkan, ya, yang penting jangan sampai menutup mata kaki. Ya. Nah, ini nasihat alim. Nasihat seorang apa? Alim. Tapi kalau di sebuah masyarakat memang sudah biasa gitu, ya, ya enggak apa-apa. Ya. Nah, orang-orang dulu, orang-orang kampung sepertinya juga sudah biasa pakai celana komprang, ya. Dan orang kalau ngarit pakai levis juga kan kurang enak, ya. Orang ngarit itu ya enaknya juga pakai cungklang itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini. Kemudian di dalam mengingkari kemungkaran dilihat. Nabi alaihi salatu wasalam di satu sisi orang Arab Badui kencing di masjid, beliau lembut. Muawiyah ibnul Hakam ketika sholat ngomong juga lembut. Tapi dengan orang ini radhiyallahu taala anhu, beliau kerasi. Secara zahir ini sahabat sudah ngerti haram. Ya. Ya, bisa jadi seperti itu, tapi bermudah-mudahan. Kan ada orang seperti itu, ya. Nah, ada orang, tetap ada orang udah paham hukumnya, tapi dalam melaksanakan tuh bermudah-mudahan. Nah, kalau yang seperti ini keras enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang enggak paham, enggak ngerti, ya kita lembut. Karena Nabi kadang lembut, kadang keras, bukan Nabi kontradiksi, tapi hikmah. Tapi apa? Hikmah. Ini. Wallahu taala alam bisawab. Ini dulu, ya.